Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Summa amma ba'd. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan mengacu kepada buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita masuk pada bab yang baru, yaitu tentang marketplace. Jadi kalau kita petakan kajian kita, pembahasan sebelumnya tentang masalah dropshipping, ini membahas dari sisi skema akad. Bagaimana berakad dengan para dropshipper yang dia tidak memiliki barang. Sedangkan pembahasan seputar masalah marketplace itu berbicara dari sisi media yang digunakan untuk akad. Karena keberadaan media ini menyebabkan perubahan dari tata cara dalam berakad. Terutama ketika di situ diterapkan adanya rekening bersama atau sistem escrow, di mana dana yang distorkan oleh konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, tapi diendapkan dulu, baru setelah barang tiba di tempatnya konsumen, dana itu baru diserahkan kepada penjual. Tayyib, saya sebutkan di bagian awal sejarah tentang marketplace. Kemudian mungkin Anda punya sejarah yang lebih rinci dan lebih detail, barangkali bisa Anda share di grup. Tapi ini yang saya tahu. Dan selanjutnya, kita tidak berkepentingan dengan itu terlalu panjang. Selanjutnya, Anda tentu masih ingat tentang tahapan-tahapan dulu ya, dalam menyelesaikan masalah yang kontemporer. Tasawur, takyif fikih, selanjutnya kita buat takhrij jika di situ ada khilaf, dan yang terakhir adalah takrir ahkam, penetapan hukum berdasarkan kesimpulan yang kita miliki. Untuk tahapan pertama tasawur, kita akan mengenali skema marketplace. Ada beberapa catatan untuk marketplace. Saya tidak perlu bercerita tentang seperti apa cara bertransaksi di marketplace, karena Anda para pembaca insya Allah mungkin lebih berpengalaman dibandingkan saya. Tapi di sini kita akan memberikan beberapa catatan. Pertama, marketplace tidak memiliki barang, dan ini pasti ya, sehingga pihak marketplace tidak menjual. Dan kita tahu marketplace tidak jualan barang yang dipajang di tempat itu. Shopee tidak jualan baju yang dipajang di Shopee. Tokopedia tidak jualan sepatu yang dipajang di Tokopedia, karena mereka bukan pemilik barang dan mereka bukan penjual. Yang kedua, marketplace adalah wadah yang mempertemukan banyak penjual dengan masyarakat konsumen. Yang ketiga, marketplace tidak hanya tempat untuk berjualan, tapi lembaga yang memiliki wewenang mengatur kondisi pasarnya, sehingga dia enggak seperti trotoar pinggir jalan di mana orang bisa jualan di situ. Dia tidak juga seperti emper-emperan pasar di mana orang bisa jualan, yang penting pokoknya ketemu, saling ridho, beres. Kalau marketplace, dia punya aturan tertentu. Yang keempat, umumnya pihak marketplace memberi jaminan keamanan bagi pengunjung dengan sistem escrow, di mana uang yang ditransfer konsumen disimpan oleh marketplace di rekening bersama dan baru diserahkan ke penjual setelah barang tiba dengan selamat di tempat konsumen. Baik. Yang kelima, catatan yang kelima, konsumen yang beli tidak pernah bertemu dengan pemilik barang. Semua transaksi dilayani oleh mesin. Karena marketplace ini platform, sehingga tidak dilakukan chat, antara konsumen dengan pihak penjual. Meskipun ya, yang pernah saya tahu dikasih layanan, ada layanan itu ya, untuk bisa chat dengan penjual di marketplace. Kemudian dana yang keenam, dana yang mengendap di rekber diatur oleh kebijakan pemerintah yang terkait. Jadi ada regulasinya untuk mengatur status dana ini, apakah dia boleh dimanfaatkan oleh pihak marketplace atau bagaimana. Di situ berlaku aturan dan regulasi yang ada di sana. Tayyib. Kemudian pihak marketplace, ada beberapa catatan terkait pihak marketplace. Yang pertama, tidak berwenang menetapkan harga terhadap barang yang dijual. Karena yang menetapkan harga adalah penjualnya. Makanya kita lihat di marketplace kadang banting-bantingan harga, kadang penjual punya dua lapak, yang satu dibuat tinggi, yang satu dibuat rendah. Yang kedua, marketplace tidak mendapatkan keuntungan dari profit sharing yang diperoleh dari merchant ketika barang terjual. Sehingga nggak ada bagi hasil. Namun di sini saya kasih catatan, saat ini marketplace sudah mulai meminta bagian keuntungan ketika ada barang yang terjual. Kemudian, namun dengan apa ini? Marketplace sensasi ya, tertentu untuk tokonya. Ini informasi yang baru saya dapatkan dari sebagian teman, dan kemudian saya cantumkan di sini sebagai apa? Catatan kaki. Tokopedia mengambil 1% dari nominal barang terjual dengan co-marketplace sensasi. Toko seller diberikan fasilitas power merchant. Shopee mengambil 3% dari nominal barang yang terjual jika toko mau ikut program free ongkir ekstra, yaitu fasilitas agar konsumen toko dapat free ongkir meskipun hanya belanja dengan nominal sedikit. Tayyib. Yang ketiga, dia tidak menanggung resiko terhadap barang, sehingga barang rusak, marketplace tidak menanggung resiko. Yang keempat, terkadang menyewakan fitur iklan untuk merchant seperti diiklankan atau dipajang di depan. Dan mungkin yang keempat ini mirip seperti catatan kaki yang tadi kita sebutkan. Tayyib. Kesimpulan yang ingin kami garis bawahi di sini adalah bahwa marketplace bukan penjual dan bukan wakil penjual. Bagian ini Anda garis bawahi ya. Marketplace bukan penjual dan bukan wakil penjual, sehingga dia hanyalah media yang mempertemukan antara merchant dengan masyarakat konsumen. Marketplace hanya media yang mempertemukan adalah penjual dengan pembeli dengan aturan tertentu. Adapun terkait aturan di marketplace, pada prinsipnya selama aturan itu tidak melanggar syariat, maka hukum asalnya dibolehkan dan aturan itu mengikat kedua belah pihak sehingga wajib dilaksanakan. Karena setiap muslim wajib mengikuti kesepakatan bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna 'ala syurutihim." Setiap muslim harus memenuhi perjanjian di antara mereka. Sehingga jika ada salah satu pelaku akad mengajukan syarat tertentu, lalu disepakati pihak kedua, maka syarat ini menjadi kesepakatan yang mengikat keduanya. Tayyib. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah sampai di sini kita bisa mendapatkan gambaran tasawur tentang marketplace. Selanjutnya kita akan memberikan beberapa catatan seputar transaksi di marketplace. Pertama, mengenai konsekuensi jual beli. Jika sudah terjadi jual beli, maka terjadi perpindahan hak milik, intiqal milkiyah. Perpindahan kepemilikan terjadi sejak akad dilakukan, meskipun barang belum diserahkan, uang belum diterima. Ini catatan ya, Anda kasih stabilo bagian ini. Intiqal milkiyah, perpindahan hak milik itu terjadi sejak akad jual beli dilakukan, meskipun barang belum diserahkan dan uang belum diterima. Sehingga kalau kita terapkan dalam masalah marketplace, transaksi sudah deal, konsumen sudah check out. Setelah konsumen check out, apakah dia langsung menerima barang? Tidak. Apakah penjual langsung menerima uang? Juga tidak. Akad sudah terjadi atau belum? Sudah. Baik, akad sudah terjadi, namun kedua belah pihak belum menerima uang maupun barang. Ketika si A telah menjual HP kepada si B seharga 3 juta, maka terjadi perpindahan hak milik, HP berpindah jadi milik si A kepada si B, dan uang 3 juta berpindah dari milik si B kepada si A. Meskipun barang belum diterima oleh pembeli, dan uang juga belum diterima oleh penjual. Kemudian di sini kita sebutkan satu riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berakad dengan badui. Akad dilakukan di titik tertentu, serah terimanya dilakukan di titik yang lain. Dan akad itu mengikat begitu sudah selesai dilakukan. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh si badui, beliau transaksi dengan badui. Ketika ditanya oleh badui, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bukankah saya telah memberinya darimu? Sehingga badui ini tidak boleh menawarkan kepada orang lain. Tayyib. Dan hadis ini sudah pernah kita bahas saat kajian pengantar fikih jual beli. Baik, kita beralih kepada catatan yang kedua, rekening bersama dan sistem escrow. Keberadaan escrow termasuk bagian dari ciri khas marketplace. Tujuannya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama konsumen. Terlebih transaksi via online di masa sekarang yang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan marketplace membuat pasar, tentu saja dia ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Maka jika terlalu sering ada banyak penipuan di situ, tidak hanya merugikan pihak pembeli saja, namun juga merugikan pihak penjual. Sehingga pasarnya jadi sepi, dan akhirnya kesempatan untuk menjual layanan iklan nggak laku. Sehingga ketika marketplace dia nggak aman dari penipu, nanti konsumen akan lari. Nah, ketika konsumennya lari, pasarnya sepi, rating view-nya turun, maka penjualnya jadi tidak banyak. Karena itulah, bagian dari sunnah yang dibangun oleh para sahabat adalah hindari setiap peluang munculnya sengketa. Bukan karena masalah membangun suudzon, namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini dalam rangka menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam Bukhari menyebutkan dalam Adabul Mufrad, Adabul Mufrad berarti kitab yang bukan kitab Sahih Bukhari, kitab tersendiri. Beliau mengatakan, babun man adda ala khadimihi makhafatal dhanni. Bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa oleh pembantunya karena khawatir ada sangkaan yang tidak diinginkan. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, inni la'uddul urraqa ala khadimi makhafatal dhanni. Saya menghitung jumlah tulang kering al-urraq yang dikirim oleh pembantuku karena khawatir muncul sangkaan yang tidak diinginkan. Jadi Salman beli tulang kering dari orang lain, beliau nyuruh pembantunya. Berangkatlah pembantunya, setelah dapat tulang kering itu dibawa ke Salman. Begitu sampai, dihitung dulu. Tulang kering tadi dihitung dulu, baru kemudian dimasak. Al-urraq adalah tulang yang sudah dibersihkan dagingnya, dan masih tersisa sedikit daging yang menempel. Di masa silam ini laku dan dijual bijian. Salman memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antar jemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan Salman adalah karena itu lebih menenangkan bagi hati. Nah, ini jadikan sebagai apa? Sunnah ya. Anda melakukan transaksi di hari ini atau di hari kemarin. Pembayarannya di hari ini. Misalnya pembayarannya 5 juta. Diserahkan uang 5 juta. Satu gepok uang 5 juta. Begitu Anda terima, jangan langsung kita saling percaya, sudah tak terima. Itu keliru. Yang lebih sesuai sunnah gimana? Dihitung. Ya, sekarang saya hitung dulu. Meskipun penjualnya seorang yang sudah ngaji, sudah kenal sunnah, Anda tahu dia bukan pendusta, tapi dianjurkan untuk ngitung dulu. Dan itu bukan termasuk ciri, wah ini terlalu cinta dunia, ngitung-ngitung duit, kenapa gak percaya aja. Keliru yang kayak gitu. Hitung dulu. Barang juga sama. Begitu diterima, bungkusan plastik, kita gak tahu dalamnya. Anda buka, jika dia berbilang, hitung dulu. Pesan buku sekian, dihitung dulu. Oh pas, 10. Ya pas ya, 10. Baik. Bukan masalah su'udzon, bukan. Tapi justru sebaliknya, menghindari potensi su'udzon. Makanya bagus sekali ketika di kasir ada tulisan, ya, tolong diperhatikan dengan seksama, komplain setelah meninggalkan toko tidak dilayani. Dan itu betul. Sehingga begitu Anda menerima pengembalian, Anda hitung. Oh, pas ya, baik. Dibawa keluar. Dan seperti itu lebih bagus dibandingkan ketika uangnya dibungkus atau uangnya dilipat-lipat. Ini pak kembaliannya. Sehingga kita tidak tahu di sini sudah betul atau tidak. Makanya sebaiknya dibuat rincian. Uang bapak 100.000, belanjanya 56.000, kembaliannya 44. Baik. Ini 40, ini 4.000. Selesai, meninggalkan toko. Nah, saya menjumpai kebiasaan ini, kalau dulu di masyarakat kita kadang jarang, kadang langsung diserahkan, kemudian masuk saku. Uangnya kemudian digenggam, langsung masuk saku. Saya menemukan kebiasaan ini di waktu belanja di salah satu toko di Daiso di Jepang. Ya. Dia rincikan, meskipun saya tidak paham bahasanya. Ya. Ini sekian yen, ini sen, sampai sen-sennya disebutkan, beres, selesai, baru disuruh pergi. Dan itu satu hal yang bagus, karena dalam rangka menghindari potensi sengketa. Makanya main percaya saja lah, main percaya saja itu termasuk kurang bagus. Yang lebih sesuai sunnah adalah ketika Anda memberikan rincian. Ya. Misalnya apa? Beli sesuatu, pak ini sudah saya transfer, buktinya ini, Anda cantumkan buktinya. Bukti transfer cantumkan. Nah termasuk juga misalnya bukti kirim ya. Buku sudah saya kirim, ini resinya. Cantumkan. Tujuannya dalam rangka untuk menghindari potensi sengketa. Bahasa lainnya, urusan dunia itu kalau sudah selesai, jangan terlalu masih nyantol di hati, masih nyangkut di hati sehingga jadi bahan pikiran. Kadang kita kalau sudah transfer, tapi yang kita transferi dia nggak terima barang, tidak terima bukti transfer, dia masih mikir, sudah transfer belum ya, sudah belum. Meskipun Anda sudah ngasih info, sudah saya transfer ya. Cuman ngasih info sudah saya transfer, mungkin dia belum tenang sampai Anda kasih bukti transfer. Ini bukti transfernya. Nah, barulah dia bisa merasa tenang. Coba kalau tadi Anda tidak ngasih bukti transfer, mungkin masih ada ta'allukul qalbi, ketergantungan hati itu masih ada. Masih enggak nyaman. Dan itu ganggu ibadah, ganggu yang lain. Nah, daripada ganggu, hilangkan sekalian. Nah, itulah tujuan besar kenapa sahabat membiasakan seperti tadi. Daripada nanti memicu su'udzon, ganggu, hilangkan sekalian. Biar urusan dunia itu enggak terlalu ganggu batin. Kenapa sih kamu enggak percaya? Sudahlah, percaya saja. Iya, saya percaya, tapi masih ganggu ini. biar hilang gangguannya, kasih bukti, selesai. Kirim juga seperti itu. Sudah dikirim belum? Ini sudah saya kirim tadi, sudah saya kirim. Buktinya mana? Ah, kayak gitu aja kok minta bukti. Tidak masalah minta bukti. Biar enggak ganggu perasaan. Ini buktinya, ini resinya. Di foto, selesai. Nah, kalau sudah ada bukti, resi, kemudian orangnya sama-sama melihat, dia akan lebih tenang. Anda tentu saja tidak akan merasa nyaman ketika transaksi yang Anda lakukan dipenuhi dengan kecurigaan. Anda beli secara online dan Anda dipenuhi dengan kekhawatiran, jangan-jangan ditipu, jangan-jangan. Karena itu membuat suasana nyaman ketika transaksi dengan menutup semua celah yang bisa memicu sengketa, dalam Islam dianjurkan. Biar kita enggak terganggu dengan urusan dunia, itu maksudnya. Bukan masalah percaya enggak percaya. Semakin jelas, itu semakin menenangkan, dan akhirnya kita sudah tidak lagi terganggu dengan masalah ini. Baik. Kemudian catatan yang ketiga, skema transaksi di marketplace. Di sini saya sebutkan skema yang saya tahu. Penjual mendaftarkan diri untuk membuka lapak di marketplace. Selanjutnya dia memasang foto barang di sana. Kemudian si A berminat untuk membelinya. Lalu si A memasukkan barang itu ke keranjang belanja. Setelah diperiksa dan benar-benar telah sesuai, si A membeli barang itu dengan mentransfer harga barang dan biaya ongkir jika tidak ada gratis ongkir. Uang yang ditransfer konsumen tidak langsung diterima oleh penjual, namun ditahan di rekening bersama sampai ada notifikasi bahwa barang telah tiba di tempat pembeli dengan selamat. Kemudian nominal masuk ke dompet virtual penjual, selanjutnya penjual memiliki hak untuk mencairkannya. Jika kita buat diagram alir, maka urutannya sebagai berikut. Penjual memajang barang A. Konsumen memilih barang. Kemudian konsumen memasukkan barang ke keranjang belanja. Konsumen membeli dengan transfer senilai harga tertentu plus ongkir. Penjual mendapatkan notifikasi dari marketplace untuk mengirim barang. Penjual mengirim barang, barang sampai di konsumen. Kalau kita lanjutkan lagi, penjual dapat notifikasi kalau barang sudah sampai. Akhirnya uang yang masuk di rekening bersama tadi dimasukkan ke dompet walletnya penjual, lalu penjual bisa mencairkannya. Ini tahapan yang terjadi di marketplace. Baik, langsung kita masuk kepada masalah status kepemilikan uang di rekber. Kita langsung kepada pertanyaan, milik siapakah uang yang tersimpan di rekber? Setiap properti online, baik uang maupun barang, tentu saja ada pemiliknya. Sehingga uang yang mengendap di marketplace pasti ada pemiliknya. Dengan melihat skema marketplace yang tadi kita sampaikan, milik siapakah uang ini? Ada tiga kemungkinan. Milik marketplace, milik penjual, milik konsumen. Dan setiap jawaban tentu saja ada konsekuensinya. Sekarang kita lihat konsekuensi atau kemungkinan jawaban yang pertama. Jika kita jawab uang itu milik marketplace, maka pertanyaannya, atas dasar apa pihak marketplace punya uang itu? Dia bukan penjual, bukan pula wakil penjual, terus kenapa dia memiliki uang itu? Baik, berarti kemungkinan ini tidak terjadi. Kemungkinan yang kedua adalah itu milik penjual. Apakah uang ini milik penjual? Atau apakah marketplace itu penjual? Apakah dia menerima utang dari konsumen? Jawabannya tidak terjadi seperti itu ya. Kemungkinan yang kedua, uang ini adalah milik penjual atau milik konsumen. Uang ini milik konsumen. Apakah uang itu milik konsumen? Bukankah dia sudah beli barang itu? Betul, sudah. Karena dia sudah beli barang itu, berarti kemungkinan yang kedua ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah kemungkinan yang ketiga. Milik siapakah uang ini? Yang ketiga adalah milik penjual. Kenapa uang ini bisa dimiliki oleh penjual? Karena dia sudah melakukan akad dengan konsumen. Baik, coba kita tuliskan ya. Kembali kita coba lihat tadi ya, skema yang ada di marketplace. Jadi apa tadi? Kita ulang dari dimasukkan ke keranjang belanja. Dari keranjang belanja, kemudian check out. Begini ya. Lalu check out ini kan transfer ya. Kemudian kirim gitu aja ya. Di proses check out ini uang di rekber, mengendap di rekber. Baru kemudian dilakukan kirim barang. Setelah kirim barang nanti ada proses selanjutnya sampai uang itu masuk ke dompet walletnya penjual. Baik. Kurang lebih seperti ini, saya sederhanakan dari apa yang ada di buku. Sekarang yang jadi pertanyaan pertama adalah bagian ini. Jadi dalam transaksi, dulu kita punya teori iwat sama dengan muawat. Yang namanya transaksi jual beli berarti terjadi perpindahan antara uang dengan barang. Baik. Anda ikuti terus ya. Untuk bisa melihat transaksi itu halal atau haram, boleh ataukah bermasalah, salah satunya adalah coba lihat gimana sih aliran uang dan aliran barang. Oh, ini mengalir dari sini ke sini. Setelah itu mengalir dari sini ke sini lagi. Terus mengalir ke sono. Nah, dengan kita lihat aliran itu, nanti kita akan tahu, oh, kira-kira skema akadnya seperti apa. Saat check out, di sini uang mengalir dari konsumen ke rekening bersama. Barang berpindah, dikirimlah dari penjual langsung ke pembeli. Nah, setiap perubahan-perubahan itu Anda perhatikan. Di situ kapan terjadi perpindahan hak milik? Kemudian dia milik siapa dan seterusnya. Dari situlah nanti kita bisa melihat status dari keberadaan uang dan barang tersebut. Misalnya begini ya. Penjual wakil konsumen. Barang dibawa oleh wakil. Lalu wakil ketemu konsumen. Kemudian antara wakil dengan konsumen melakukan akad. Antara wakil dengan konsumen melakukan akad. Terjadinya perpindahan. Terjadilah perpindahan. Ini pindah uang, yang ini pindah barang. Kita tahu dalam proses ini uang tadi bukan milik wakil, barang juga bukan milik wakil. Terus diterima oleh wakil sebagai apa? Dia sebagai hak milik penjual uangnya. Tapi posisi dia sebagai wakil, maka dia boleh menerima sifatnya sementara. Baik, berarti uang ini milik siapa? Penjual. Yang barang milik siapa? Pembeli. Sehingga wakilnya di Jogja, penjualnya di Jogja. Wakil berangkat dari Jogja ke Jakarta. Butuh waktu sekian jam. Selama dia di perjalanan membawa barang itu milik siapa? Milik penjual. Nah, kurang lebih seperti itulah kalau kita paham dari skema aliran tadi ya. pahami skema aliran barang dan uang, nanti kita akan tahu ini milik siapa. Baik, sekarang kita lihat uang di rekber. Marketplace. Ada tiga kemungkinan. Milik marketplace, milik penjual, milik pembeli. Dari tiga kemungkinan ini coba kita ukur ya. Pertama, apakah uang itu milik marketplace? Maka pertanyaannya, dengan alasan apa uang itu milik marketplace? Yaitu secara regulasi pihak marketplace boleh memanfaatkan. Misalnya, boleh memanfaatkan itu belum tentu jadi miliknya. Anda nabung di bank, kemudian uang itu dimanfaatkan oleh bank. Secara status, uang itu jadi milik Anda. Meskipun secara regulasi bank dibenarkan untuk menggunakan uang itu, sehingga akadnya akad utang. Tapi, Anda menaruh barang di tempat tetangga. Misalnya, Pak, saya titip motor. Bapak kalau mau pakai silakan, ini STNK-nya. Sekalian titip helm bisa dipakai juga. Apakah gara-gara tetangga Anda boleh memanfaatkan motor itu? Motor itu jadi pindah milik, jadi milik tetangga? Tidak. Pak, saya titip anak. Bapak boleh memanfaatkannya. Apakah jadi pindah milik? Tentu saja tidak. Baik. Maka sebatas memanfaatkan, andai ya, ada regulasi yang membolehkan marketplace memanfaatkan uang itu tidak pindah hak milik. Sehingga marketplace kita bisa pastikan dia tidak memiliki uang itu. Dia bukan penjual, bukan pula wakil penjual. Baik, berarti kemungkinan pertama gagal. Kemungkinan yang berikutnya, apakah itu milik pembeli? Saya dahulukan yang ini. Apakah itu milik pembeli? Pertanyaannya ya, uang itu asalnya milik pembeli ya. Apakah sudah pindah hak milik? Jadi di sini asalnya milik pembeli. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah sudah pindah hak milik? Sudah pindah atau belum? Kalau Anda nyatakan belum pindah, jika belum pindah, ada dua kemungkinan ya. Jika belum pindah, atau sebelumnya gini, pertanyaannya bukan sudah pindah. Sudah pindah atau belum? Jawaban pertanyaan sudah pindah atau belum itu yang menentukan apa? Sudah akad atau belum? Karena jika sudah akad, maka terjadi perpindahan iwat dengan muawat. Sudah akad atau belum? Jika jawabannya belum, belum akad, berarti belum pindah. Jika jawabannya sudah, maka kita bisa balik di sini, sudah pindah. Begini ya. Nah, kembali kepada pertanyaan. Ketika konsumen melakukan check out, lalu dia transfer uang ke rekber, sudah akad atau belum? Belum, Pak. Nah, terus ngapain dia check out? Main-main atau gimana? Oh, enggak, itu percobaan. Masya Allah ya. Dia melakukan percobaan akad di marketplace. Baik. Zahirnya, yang bisa kita perhatikan dari praktek di masyarakat, kalau sudah check out, itu berarti sudah akad. Jika sudah check out, berarti sudah akad. Maka dari pilihan ini, sudah akad atau belum? Jawabannya adalah sudah. Karena sudah akad, berarti uang yang ditransfer adalah pindah hak milik. Sehingga dari situ, uang tadi bukan lagi milik pembeli, meskipun asalnya milik pembeli. Tapi dia sudah pindah karena sudah akad. Nah, karena bukan lagi milik pembeli, berarti kemungkinan berikutnya adalah milik penjual. Dan memang itulah milik penjual. Sehingga ini kemungkinan yang salah. Milik penjual karena sudah akad. Nah, ketika sudah akad, berarti terjadilah perpindahan hak milik. Tayyib, insya Allah bisa dipahami ya. Baik, karena itu di bagian yang kelima, di halaman 119, saya cantumkan di situ poin, sejak kapan akad di marketplace dianggap sah. Nah, ada beberapa kemungkinan, dan kemungkinan yang paling tepat adalah sejak dilakukan check out. Makanya ada klausul di salah satu marketplace, jika konsumen sudah mentransfer sejumlah uang, maka dia dianggap telah setuju dengan akad jual beli. Baik. Lalu yang jadi pertanyaan, mengapa penjual belum bisa memanfaatkan uang itu? Penjual belum bisa mencairkan haknya sampai ada kepastian bahwa barang tiba dengan selamat di tempat konsumen. Sehingga uang ini hakikatnya dijadikan jaminan atas transaksi jual beli antara penjual dengan konsumen di marketplace tersebut. Kesimpulannya, uang yang mengendap di rekber itu bukan dana pinjaman konsumen ke marketplace. Sehingga jika konsumen mendapatkan hadiah apapun dari marketplace, tidak termasuk keuntungan karena transaksi utang piutang. Karena itu, adanya diskon dan free shipping dari marketplace tidak termasuk transaksi riba. Itu konsekuensinya. Insya Allah bisa dipahami ya. Gimana? Saya ulang ya. Penjual tidak bisa memanfaatkan uang itu karena tertahan sampai barang tiba di tujuan dengan selamat. Tapi apakah itu jadi utang bagi marketplace? Tidak. Kenapa? Bukan lagi milik konsumen, tapi milik penjual. Sehingga jika ada fasilitas yang diberikan oleh marketplace, apakah itu termasuk mendapat manfaat dari transaksi utang? Jawabannya tidak. Tayyib. Wallahu a'lam. Nah, kemudian di bagian akhir, di situ saya sebutkan tentang regulasi dana di rekber. Mengenai regulasinya, sebenarnya yang paling paham dalam masalah ini adalah pihak OJK. Dan saya banyak berkonsultasi dengan beberapa kawan yang tahu tentang masalah regulasi itu, termasuk salah satu jamaah yang beliau bekerja di OJK. Kita coba baca. Dengan hanya melihat skema transaksi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa secara umum tidak ada masalah dengan transaksi di marketplace, baik bagi mereka yang berjualan maupun bagi konsumennya. Karena posisi marketplace tidak ubahnya hanya pasar online yang mempertemukan antara sekelompok penjual dengan sekelompok pembeli. Selanjutnya kita lihat regulasi dana di rekening bersama. Mengenai regulasi untuk dana di rekber, beberapa kawan yang di OJK menyebutkan bahwa pada prinsipnya marketplace sepanjang tidak memiliki produk e-money yang bisa dipakai untuk pembayaran dengan pihak lain, maka tidak diawasi oleh OJK. Karena marketplace sendiri tidak masuk dalam kategori lembaga keuangan, selama dana di rekber hanya sekedar digunakan untuk menampung sementara saja, tidak perlu izin. Salah satu deputi di OJK menegaskan ini bahwanya berulang. Anda coret bahwa yang pertama. Salah satu deputi di OJK menegaskan bahwa marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain tidak di bawah pengawasan OJK. Mereka diawasi Kemendag, Kementerian Perdagangan. Artinya mereka yang di OJK memahami bahwa dana itu hanyalah titipan yang dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa penjual di marketplace tidak menipu dan akan mengirim barang sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Yang menjadi pertanyaan, apakah para pengguna marketplace juga berkepentingan terhadap regulasi pemerintah terkait dana di rekber, dan apakah regulasi itu akan mengubah skema akad di marketplace? Saya cantumkan satu ilustrasi. Si A mau safar selama sebulan dan menitipkan HP ke si B bahwa nanti akan ada si C yang mengambil HP itu. A mau haji, dia titip HP ke B. A pesan, wahai B, nanti C akan ngambil HP ini. Dan C akan menyerahkan uang 3 juta untuk pembayaran HP ini. Tolong kamu terima, nanti kalau saya sudah pulang, uang itu serahkan ke saya. Jika si C datang, serahkan HP itu kepadanya dan silakan terima uang 3 juta dari C. Baik. Andai orang yang dititipi si B, andai orang yang dititipi yaitu si B, diizinkan oleh si A untuk menggunakan uang itu, apakah mengubah akad jual beli antara A dengan si C? Jawabannya, tidak mempengaruhi. Saya dengan si C jual beli HP via online. Deal by COD. Harganya 3 juta. Sudah? Lalu saya titipkan HP itu kepada si B. B saya titip. Nanti saya akan datang bawa uang dan ngambil HP ini. Kemudian saya bilang kepada si B, Bapak kalau butuh uang 3 juta itu, silakan dipakai aja. Nanti kalau saya sudah pulang, boleh dikembalikan. Nah, kalau saya mengizinkan B menggunakan uang itu, apakah mempengaruhi akad saya dengan si B, akad saya dengan si C? Jawabannya tidak mempengaruhi. Akad tetap sah, dalam arti enggak ada efeknya antara uang itu mau dipakai oleh si B atau tidak. Akad jual beli HP antara A dengan C tetap sah. Andai pun uang itu tidak berkembang, karena andai kan uang itu berkembang karena digunakan usaha, itu bukan urusan si C, karena kepentingan dia adalah membayar HP itu. Demikian pula yang terjadi di marketplace. Konsumen tidak berkepentingan terhadap dana itu, meskipun dana yang mengendap itu menghasilkan bunga, karena kepentingan konsumen adalah memberi barang yang dia inginkan dan selanjutnya dia berkewajiban untuk membayarnya. Jadi kembali ke sini tadi ya. Kita bahas coba dari sisi kenapa penjual belum bisa memanfaatkan uang tadi. Penjual dia sudah memiliki tapi belum bisa memanfaatkan. Dia belum bisa memanfaatkan uang karena adanya aturan bahwa penjual harus, atau adanya aturan bahwasanya di situ harus ada posisi keamanan. Sehingga uang itu hakikatnya adalah jaminan bagi konsumen bahwasanya uang yang dia transfer itu aman. Baik. Kemudian kita beralih kepada masalah regulasi tadi ya. Sebenarnya posisi uang terkait regulasi, posisi uang di rekber, terkait masalah regulasi, ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, boleh pakai yang itu aja. Kemungkinan yang pertama boleh dimanfaatkan. Oleh marketplace. Kemungkinan yang kedua uang itu berbunga. Dan dimiliki oleh marketplace. Bunganya dimiliki oleh marketplace. Kemungkinan yang ketiga, tidak boleh dimanfaatkan. Dan tidak berbunga dan tidak dibungakan. Ini tiga kemungkinan yang terjadi pada uang di rekber. Baik, pertanyaannya begini. Kalaupun terjadi salah satu dari tiga kemungkinan itu, apakah mempengaruhi keabsahan akad antara penjual dengan pembeli? Hemat saya mengatakan tidak mempengaruhi akad. Sehingga A sebagai penjual, dia naruh barang di marketplace, lalu barang itu dibeli oleh B. Kemudian B transfer sejumlah uang ke marketplace, baru dari marketplace ditransfer ke si A. Kondisi uang yang ada di sini, apapun kondisinya, apakah mempengaruhi akad A dengan akad B? Zahirnya tidak. Zahirnya tidak. Sehingga mau regulasi apapun, mau 1, 2, 3, A dan B sebenarnya hanya melakukan akad jual beli biasa. Ya. Selama syarat dan rukun jual belinya terpenuhi. Misalnya B memiliki barang itu, dia bukan orang yang menjual barang milik orang lain. A juga memiliki uang itu, sehingga selama transaksinya transaksi biasa, insya Allah tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada kemungkinan begini Pak, yang dipermasalahkan adalah gratis ongkir ya, free ongkir. Kemudian layanan apa lagi? Bonus, bonus poin yang nanti bisa ditukar dengan sesuatu atau beberapa layanan yang lainnya. Ini riba atau bukan? Pertanyaannya, ada nggak akad jual, ada nggak akad utang piutang di situ? Nggak ada. Akad utang piutangnya di mana? Nggak ada. Anda sebagai konsumen, si B sebagai konsumen, nggak pernah ngasih utang ke marketplace. Karena uang itu bukan uang untuk utang, tapi uang untuk transaksi jual beli. Sehingga kemungkinan free ongkir itu adalah dari bunga ini. Nah itu kan urusan marketplace, bukan urusan saya sebagai konsumen atau sebagai penjual. Karena itu wallahu ta'ala alam, yang saya pahami regulasi apapun di sini sebenarnya tidak mempengaruhi antara akad A dengan B. Wallahu alam. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Dan barangkali ada yang belum sesuai dengan kondisi real, nanti Anda bisa sampaikan melalui kolom chat di atau komentar di Facebook atau di YouTube. Bisa juga Anda sampaikan melalui nomor WA di 081-221-56789. Dan Anda bisa menyajukan pertanyaan melalui nomor telepon 08-12-2444-3344. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Tad, mau tanya yang ngambil yang kemarin ini, Tad. Silakan. Ini kami kan bengkel yang kemarin itu. Kami menjual barang, kita kan ada pelanggan, kemudian datang dalam tempat saya habis. Kemudian saya menelpon ke pasar. Nah, ada barangnya harganya sekarang 10 ribu. Sudah tanya sama pemilik barang di pasar. Kemudian saya bilang sama si ini konsumen, ada barangnya harganya 12.000. Apakah itu diperbolehkan kalau kita tidak mengasih harga barang, harga barang tapi belum bisa memiliki itu kan? Baik. Ya. Cukup Bapak. Terus kemudian satu lagi kan? Kemudian apakah saya diperbolehkan apa ya? Misalkan ada tangan lagi, kemudian dia suruh membelikan ataupun menyuruh untuk membelikan barang yang tangan dia gitu kan? Di negara saya nggak ada. Terus di saya belikan, tapi harganya saya kira-kira misalkan saya menelpon dulu sama di pasar, harganya misalkan 10.000. Ada tapi harganya kisaran 12.000, tapi saya belum patok harga, belum saya patok harga sekian, tapi cuma kira-kira saja. Itu apakah diperbolehkan, Dad? Gitu. Ya, gimana itu, Dad? Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Dad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin sudah sempat kita singgung ini ya. Jadi posisi Bapak selama menjadi wakil bagi pemilik barang, insya Allah tidak masalah. Agar Bapak tidak disebut menjual barang yang tidak dimiliki. Karena itu saat telpon tadi sampaikan, ini saya punya konsumen, boleh nggak saya jual sekian? Kalau dia mengizinkan, alhamdulillah. Atau saya store-nya berapa? Nanti setelah barang saya ambil, uang segera saya store. Kalau dia mengizinkan, alhamdulillah. Sehingga jadikan posisi Bapak ketika itu sebagai wakil dari pemilik barang, dari dealer yang lebih besar atau dari tempat servis motor yang lebih besar. Nah, dalam kondisi itu Anda berarti bertransaksi dengan konsumen Anda, transaksinya tidak dikatakan telah menjual barang yang belum dimiliki. Karena Anda sudah menjadi wakil bagi pemilik. Selama sudah dapat izin untuk menjualkan dan harganya dibebaskan, kamu mau naikkan berapapun terserah, maka Bapak boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang, Anda mau tanya? Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung, Bapak? Ya, ini Ustaz, saya punya barang, kemudian contoh laptop misalnya harga 10 juta. Kemudian saya jual ke sekolah. Kemudian sekolah itu kwitansinya saya buat 10 juta. Setelah itu saya kembalikan lagi uang 1 juta untuk sekolah sebagai cashback. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Anda menyerahkan 1 juta ke sekolah atau ke salah satu karyawan sekolah? Ke sekolah, karena nanti itu saya bilang ini untuk sekolah. Baik, sekolahnya swasta atau negeri, Pak? Sekolah negeri, karena rata-rata yang menggunakan dana bos uang tersebut. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Bapak? Ya, ya satu lagi kalau seandainya. Halo, Ustaz ya. Silakan. Seandainya kalau uang tersebut atau kasus lain berbeda, saya belum menyediakan barang, tapi sekolah pesan kemudian memberikan uang kepada saya. Nah, kemudian saya belikan barang, kemudian harga saya yang menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan. Ditentukan di awal atau ditentukan di akhir? Ditentukan di awal, misalnya harga 10 juta, lalu kemudian saya beli 9 juta. Sekolah ngasih uang ke Anda secara tunai atau cicil? Secara tunai. Tunai. Baik. Tapi ya uang secara tunai, kemudian saya belikan 9 juta, kemudian saya serahkan barangnya. Seperti Ustaz. Baik, cukup Bapak? Cukup, nah. Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Nah. Wallahu ta'ala alam, untuk kasus yang pertama, cashback 1 juta yang Anda berikan ke pihak sekolah. Jika ini adalah sekolah negeri, maka seharusnya uang itu milik negara. Karena posisi sekolah dalam hal ini ketika dia dapat dana BOS dari negara, maka dia digunakan sesuai dengan kondisi real. Kalau masih ada yang sisa, kembalikan ke negara. Nah, gimana kalau misalnya uang itu ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan sekolah? Misalnya dipakai untuk tunjangan guru dan seterusnya. Nah, ini yang saya tahu, ini pelanggaran. Karena itu uang negara. Seharusnya tidak diberikan kepada guru, karena guru sudah mendapatkan gaji sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat ketika mereka mendaftar sebagai guru di situ. Tapi yang bisa dilakukan adalah jadikan dana itu kembali ke negara. Tayyib. Karena itu kami sarankan, jika posisi yang kedua ini tidak bisa dipastikan dan Bapak tahu nanti uangnya akan dibagi-bagikan kepada para guru, sebaiknya nggak dikasih cashback. Dalam rangka tidak memberikan peluang terjadinya pelanggaran dana negara. Kemudian untuk kasus yang kedua, Bapak belum punya barang, sekolah ngasih uang tunai seharga laptop. Berarti ini akadnya akad salam. Nah, kalau mau akad salam sesuai dengan pendapat jumhur, maka serah terimanya dilakukan sebulan pasca akad. Bapak terima uang sekarang, sebulan lagi laptop baru datang. Itu sesuai dengan pendapat jumhur. Tapi kalau misalnya Anda terlalu berat, wah sebulan nanti kelamaan biaya sekolah, Bapak bisa menggunakan pendapat Syafi'iyah yang membolehkan akad salam kurang dari 1 bulan. Ya. Meskipun pendapat yang kedua ini dinilai oleh jumhur sebagai pendapat yang lemah, tapi kalau jumhur berpendapat harus minimal 1 bulan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Dari Anissa di Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon penjelasannya untuk fasilitas gratis ongkir di marketplace, namun dengan persyaratan pembayaran harus melalui e-money, contoh ShopeePay untuk Shopee, OVO untuk Tokopedia. Apakah diperkenankan menggunakan fasilitas gratis ongkir tersebut, Ustaz? Kalau sudah melibatkan top up terlebih dahulu, kemudian dia mengendap jadi saldo sebelum terjadi transaksi, maka berarti di situ ada akad utang piutang. Sehingga Anda bisa mendapatkan free ongkir jika pembayarannya melalui ShopeePay. Ya, sama seperti Anda bisa mendapatkan diskon Gojek jika Anda menggunakan GoPay. Para asatidah memahami bahasanya ini termasuk di antara mendapatkan manfaat dari akad utang. Lain halnya kalau tadi ya, belanja, deal, check out, terus bayar. Nah, itu berarti tidak ada akad utang. Karena uang yang kita pakai untuk membayar bukan uang utang, tapi uang untuk membeli barang. Sehingga ketika itu Anda kok dapat free ongkir dan seterusnya, insya Allah itu sesuatu yang boleh dilakukan. Sehingga dalam hal ini free ongkir statusnya halal bagi konsumen. Tapi kalau harus transfer saldo dulu, harus deposit dulu, yang seperti ini berarti sudah masuk dalam kategori akad utang piutang. Wallahu'alam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Mengenai marketplace Ustaz, kita biasanya sebagai penjual itu kan dapat transaksi dari pembeli, itu kan ada beberapa gitu ya. Contoh, kita contohkan ada 3 transaksi. Ketiga pembeli itu membeli barang A. Kita memiliki sebagai contoh barang A ini kita stoknya ada 50. Pembeli A membeli sejumlah 20, pembeli B membeli sejumlah 30, lalu pembeli C membeli sejumlah 10. Nah, yang pembeli A dan B ini siap kita kirim. Nah, yang pembeli C ini kan kita kehabisan stok. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan biasanya kami ini membeli dulu, restock dulu keesokan harinya. Apakah ini diperbolehkan? ataukah ini termasuk menjual barang milik orang lain, Ustaz? Baik, Bapak produsen atau bukan? Bapak produsen atau bukan? Gimana? Produsen atau bukan? Bukan, Ustaz. Bukan, baik. Bukan. Cukup, Bapak? Cukup, Ustaz. Syukur, Ustaz. Nah, jika Anda berjualan, pastikan bahwa Anda itu menjual barang yang ready stock. Anda sudah punya dan itu ready stock. Sehingga kalau stoknya 50, sudah ada yang membeli 30, ada yang membeli 20, berarti habis, langsung update status ya. Habis, nol, stoknya nol. Biar ketika ada orang yang mau beli, dia nggak kecewa. Loh, katanya masih banyak, kok ini nol? Kecuali kalau misalnya belinya dalam waktu yang bersamaan, sehingga Anda sulit untuk melakukan update. Begitu ada orang beli 30, 5 menit lagi ada orang yang beli 20, 5 menit lagi ada orang yang beli 10. Nah, Anda belum sempat update, sudah ada yang beli. Nah, itu Anda sampaikan permohonan maaf, mohon maaf barang sudah habis, akan ready setelah sekian hari. Nah, karena mereka kan dilayani oleh platform, dan sehingga mereka hanya klik-klik-klik check out, padahal kalau sudah check out berarti sudah akad. Nah, ketika sudah akad, sementara Anda belum memiliki barang, kita khawatirkan berarti ini termasuk di antara bentuk menjual barang yang belum dimiliki. Baik, bagaimana dengan uangnya yang sudah dibayar tunai? Nah, mungkin tertutupi dengan itu. Jika ini kita anggap sebagai akad salam, masih diizinkan. Cuman kan salam, menurut pendapat jumhur, dia harus dalam waktu yang lama. Kalau waktunya pendek, Anda ready stocknya selisih satu hari, besok sudah ready, langsung dikirim. Nah, itu berarti masuk salam hal, dan salam hal, menurut pendapat jumhur, itu hukumnya dilarang. Karena itu sebaiknya dalam rangka untuk menghindari potensi bermasalah, jika memang sudah habis, langsung update status habis. Tujuannya biar tidak mengecewakan pihak konsumen. Wallahu a'lam. Kita jawab pertanyaan melalui WA. Dari Sugiyanto di Tangerang Selatan, saya seller di marketplace. Kebetulan barang yang biasa saya jual stoknya habis, sementara pembeli sudah terlanjur check out. Apa boleh saya beli dulu ke supplier baru saya kirim, Ustaz? Ya, ini kasusnya sama seperti tadi ya. Jadi kalau habis segera update status. Saya sebenarnya mau ngomong, ini penjual membohongi konsumen. Stok habis, tapi tertulis di situ stok 50, stok 30. Anda datang ke sebuah toko, di situ tertulis buka, buka ya. Begitu Anda mendekat, ternyata kuncian semua. Anda ngetuk pintu, tidak ada yang respon. Terus di situ ada telepon, Pak, ini katanya buka kok nggak ada orang. Mohon maaf mas, lupa saya, belum balik apa itu labelnya, yang kalau dibalik tutup, ini belum saya balik, lupa. Dia sudah datang ke situ, dia sudah parkir motor, mungkin dia merasa kecewa, Pak, kalau kayak gitu ya update status dulu. Jadi kalau emang habis, tolong update status habis. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kalau sudah terlanjur, sampaikan kepada konsumen bahwa barang habis, jika Anda bisa chat dengan konsumen. Jika konsumen bersedia untuk menunggu sampai barang ada, maka insya Allah akad boleh dilanjutkan dengan skema salam. Karena skema salam sebenarnya harus ada kesepakatan waktu penyerahan. Padahal di situ tidak ada kesepakatan waktu penyerahan. Karena itu mungkin yang bisa kami sarankan agar selamat dalam hal ini, di marketplace itu kan ada batas hari ya. Jika barang tidak dikirim selama sekian hari, maka transaksi dianggap batal, uang dikembalikan ke konsumen. Nah, Anda hubungi konsumen, Pak, kami sebenarnya kosong tapi lupa update. Sudah, sampaikan permohonan maaf. Nah, selanjutnya kita minta kepada konsumen, gimana kalau kita tunggu saja uang dibatalkan, masuk ke rekening Bapak, setelah itu nanti akad ulang setelah barang ready. Nah, insya Allah dengan cara seperti ini akan lebih baik. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sebagai pembeli nih, kalau misalkan kan tadi pakai apa, kayak misalkan apa ya, Shopify gitu kan, termasuk akad usang piutang, mendapat keuntungan jika diskon. Kalau misalkan kita check out dulu, terus baru kita transfer sesuai jumlah uang yang dibayarkan ke Shopify untuk mendapatkan diskon pada saat itu juga, terus kita bayarkan gitu, kan termasuk ngakal-ngakalin gitu nggak, Dok? Iya, pertanyaan yang semisal dengan ini cukup banyak ya. Cukup, Bapak? Iya, cukup. Ya, jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Pada saat para asat tidak membahas tentang GoPay, OVO, Anda ketika menggunakan GoPay dapat diskon saat penggunaan jasa ojek. Demikian pula menggunakan OVO dapat diskon dari Grab. Menggunakan Shopee Pay dapat diskon dari Shopee. Lalu mereka mengatakan diskon ini statusnya riba, hukumnya dilarang karena akadnya adalah akad utang saat kita top up saldo. Kemudian muncul pertanyaan dari para jamaah. Pak Ustadz, kalau misalnya begini ya, saya pesan dulu, pesan Gojek dulu. Setelah tahu harga, sebelum saya okay, saya top up dulu ke GoPay atau ke OVO. Setelah top up langsung okay, pembayarannya pakai GoPay atau OVO. Sehingga cuma selisih paling 3 sampai 4 menit. Nggak, mungkin nggak sampai 5 menit. Selisih sekian menit, transaksi selesai. Itu kan berarti tidak ada akad utang, karena cuma sangat pendek. Masa utang cuma 3 menit? Baik, anggaplah misalnya itu nggak ada akad utang. Jadi Anda melakukan di sini adalah akal-akalan, gimana caranya biar dapat diskon. Pertanyaan kami itu kayak gini, diskonnya itu berapa ribu sih? Oh, dapat 10 ribu Pak Ustadz, 20 ribu, Masya Allah, 20 ribu, tapi semangat Anda seperti itu, sampai melakukan akal-akalan kayak gini. Coba andaikan kita kehilangan uang 20 ribu, nggak dapat masuk, bukan kehilangan ya, nggak dapat diskon 20 ribu, kira-kira Anda rugi nggak? Ya nggak rugi sih, karena ini sifatnya hanya diskon, nggak dapat juga nggak apa-apa. Kalau nggak dapat nggak apa-apa, cari yang aman saja. Nggak usah ngejar uang receh, tapi ternyata bermasalah. Dan kita tahu konsekuensinya nanti berlanjut di akhirat. Sehingga kalau kita sepakat bahwa deposit ini adalah utang, sehingga adanya diskon itu statusnya adalah manfaat dari utang dan itu riba, sebaiknya nggak usah main akal-akalan kayak gini. Biarin aja apa adanya, sehingga kita tidak usah terlalu berusaha top up dulu baru setelah itu dipakai, kan lumayan ya, dapat 10 ribu sudahlah, 10 ribu gak dapat juga gak apa-apa. Maka sebaiknya jangan main yang kayak gini. Wallahu'alam. Di luar tema, mohon maaf, jika kita mendengar azan dari berbagai masjid, apakah perlu menjawab berkali-kali? Jika kita mendengar azan dari berbagai masjid, apakah kita perlu menjawab berkali-kali? Wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat jawab sekali. Sehingga Anda mendengar azan di mana, begitu? Yang paling keras mungkin, atau masjid yang terdekat dengan Anda, silakan itu yang Anda jawab. Di masa silam, azan tidak menggunakan pengeras suara. Dan rata-rata masjid di masa silam itu masjid tunggal. Misalnya satu kota, ada masjid tunggal di kota itu. Yang lain masjid kecil-kecil. Dan yang naik ke menara biasanya masjid tunggal. Makanya orang mendengarnya biasanya masjid tunggal ini. Di zaman kita ada banyak pengeras suara, semua masjid pakai corong dan gak mau kalah antara satu dengan yang lain. Akhirnya di satu waktu yang sama kita bisa mendengar 10 suara azan. Nah, terus apakah perlu kita jawab semuanya? Ada kaidah yang dinyatakan oleh para ulama, al-amrul mutlak la yaqtadi tikrar. Perintah yang sifatnya mutlak itu tidak harus dilakukan secara berulang. Sehingga kalau perintahnya misalnya menjawab adzan, Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar muadzin, maka ucapkan sebagaimana yang dibaca oleh muadzin. Berarti kalau Anda sudah melakukan itu, dianggap sudah melaksanakan perintah dan tidak perlu diulang. Berdasarkan kaidah ini, al-amru al-mutlaq la yattadi tikrar, perintah mutlak hukum asalnya tidak harus diulang, maka jika Anda sudah jawab satu, itu sudah cukup dan tidak perlu menjawab adzan yang lain. Wallahu taala alam. Tayib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang sudah menghubungi kami namun belum sempat kami angkat, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya insyaallah taala, karena kita punya keterbatasan waktu. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.